Kita lanjutkan kembali pembahasan kita berbagi, di mana kita pada bab firman Allah Subhanahu wa Taala, Inna ma zalikum syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala taqrabuhum wa taqrabuni in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, dan itu hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya, dengan segala tentaranya. Fala taqrabuhum, maka janganlah kalian itu takut kepada mereka, kepada syaitan dan segala tentaranya. Waqaruni in kuntum mu'minin, dan takutlah kepadaku apabila kalian beriman. Dan telah kita jelaskan pula asyahid dari ayat ini, di mana di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya al-khawf minal ibadah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Taala, adalah suatu yang diperintahkan oleh Allah, merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bahkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Taala mengaitkan keimanan seseorang dengan rasa takutnya kepada Allah. Artinya, alamat sihhatil iman al-khawf min Allah, tanda sahihnya atau benarnya keimanan seseorang itu dilihat dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Wa man la yakhafu min Allah fala imanan, maka pada siapa yang tidak takut kepada Allah, maka dia bukan orang yang beriman. Dan telah kita jelaskan pula ayat yang dibawa oleh Ummu Salim rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, yaitu ayat surah Taubah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Dan sesungguhnya yang benar-benar memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Taala hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan di akhir. Begitu pula mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Taala sebutkan bagaimana bentuk imamatul masjid, memakmurkan masjid yang hakiki. Di mana memakmurkan masjid, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ada dalam bentuk fisik, yang membangunnya, membangun tempat ibadah masjid. Dan ini ada ganjarannya dari Allah Subhanahu wa Taala. Farallahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa Taala akan bangunkan baginya rumah di dalam jannah. Ini di antara balasan orang yang membangun tempat ibadah masjid lillahi tabaraka wa Taala. Dan yang kedua adalah imaratul ma'naviyah, memakmurkan masjid dari sisi ma'nawi. Dan ini yang utama, yaitu dengan ibadatullah azza wa jalla, semangat di dalam amal salih. Begitu pula kata Allah Subhanahu wa Taala, wa aqamus salat. Dan di antara bentuk memakmurkan masjid adalah menegakkan salat. Tidak semata-mata memakmurkan masjid itu menggunakan masjid untuk kegiatan-kegiatan tertentu, untuk kumpul-kumpul, makan-makan, tidak, bukan itu yang dijadikan patokan masjid itu dimakmurkan, atau semata-mata mengumpulkan remaja, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan tertentu di masjid tersebut, tidak. Yang disebut memakmurkan masjid adalah ketika masjid tersebut diisi dengan amalan saleh, ditunaikan padanya ibadah Allah, zikrullah, salat, ta'lim Al-Quran, wa ta'lim al-ilm, mengajarkan ta'lim, mengajarkan Al-Quran. Itulah imaratul masjid yang hadisinya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menyebutkan dengan adatul hasab, yakni metode pembatasan. Seakan-akan di dalam ayat ini Allah menyebutkan orang-orang yang betul-betul memakmurkan masjid, memakmurkan masjid masjid Allah adalah hanya orang seperti ini, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini. Orang yang alal iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula semangat di dalam menegakkan as-salat. Dan telah kita jelaskan pula maksud dan makna dari iqamah as-salat. Dan bahasanya menegakkan salat itu tidak semata-mata mengerjakan salat. Artinya ketika seorang itu rajin salat, bukan berarti disebut orang yang menegakkan salat. Namun menegakkan salat itu maknanya lebih dalam, yakni iqamatuha wa fi'luha 'ala al-wajhi alladhi amara Allah wa syara'a Allah. Ya, menunaikan atau melaksanakan sholat tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, yang dibimbingkan di dalam syariat. Maka melaksanakan sholat atau iqamah sholat, menegakkan sholat di sini tidak semata-mata seorang itu sholat, tapi harus dengan menyesuaikan sholatnya dengan aturan syariat, dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama raaituhuni usalli. Sholatlah kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalian melihat aku sholat. Maka dari sini kita bisa memahami bahwasanya iqamah shalat, menegakkan shalat itu tidak akan mungkin terrealisasi kecuali memahami sisi shalat, memahami tata cara yang memang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya. Nah, begitu pula kata Allah Subhanahu wa ta'ala setelahnya, wa ataz zakat, dan juga menunaikan az-zakat. Az-zakat, Allah Subhanahu wa ta'ala sering sekali menggadaikan perintah az-zakat dengan perintah sholat, karena keduanya adalah perintah yang paling agung di dalam al-Islam. Maka as-sholat adalah a'zham ibadatin badaniyah. Sholat adalah ibadah badaniyah, ibadah dengan badan yang paling agung, paling wajib. Adapun zakat adalah afdal ibadah maliyah. Ibadah maliyah atau ibadah harta yang paling afdal mulia. Karena ibadah dengan harta apa? Macam-macam bentuknya. Dan yang paling agung, paling besar, dan paling tingginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah az-zakat. Az-zakat. Karena dalam sebuah faedah yang disebutkan oleh para ulama, ibadah yang paling utama, ibadah yang paling afdal adalah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma qarrabuhu 'alayhi." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, yakni hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari rawinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hamba atau hambaku bertakarruf beribadah dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibanding dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala atau aku wajibkan kepadanya. Artinya dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang wajibnya. Maka yang wajib bagi seorang muslim ketika ada ta'arud, ketika ada pertentangan antara ibadah yang sifatnya wajib dengan ibadah yang sifatnya sunnah, maka yang wajib adalah mengutamakan ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib ketika ada ta'arud atau pertentangan. Nah, oleh karena itu, dari sini kita pahami kesalahan orang-orang yang mereka sangat menghindari, sebagian orang, ada yang sangat menghindari zakat. Ketika hartanya sudah mencapai nisab, ya ada kadar tertentu yang ditentukan di dalam syariat, emas misalnya, yang sudah mencapai nisabnya, dan telah lalu satu tahun hijriah disimpan olehnya, maka dalam kondisi tersebut wajib untuk dizakati harta tersebut. Namun sebagian mereka justru, yakni sebagian orang justru menghindari bagaimana agar hartanya tidak dizakati. Mereka berani untuk menzakati harta-harta mereka yang nilainya itu sudah mencapai nisab, atau masalah dia memiliki aset dagangan yang jumlahnya sudah mencapai nisab, barang dagangan misalnya rumah dia jual sudah setahun lebih belum laku. Maka ketika barang tersebut menjadi barang yang dijual, ini disebut oleh para ulama menjadi barang yang termasuk dizakati, termasuk seluruh tijarah, barang-barang yang diperdagangkan, dijual itu juga dizakati. Maka mereka terkadang tanah misalnya dijual, statusnya sudah dijual. Maka ketika sudah berlalu setahun dan mencapai nisabnya wajib untuk dizakati. Wajib untuk dizakati. Tapi sebagian mereka berat untuk menunaikan atau membayar zakatnya, atau tidak mengerti bahkan ahkam zakat, hukum terkait zakat masalah tersebut. Padahal zakat sifatnya wajib, harus, bahkan termasuk afdal ibadah mulia. Ibadah harta yang paling afdal adalah zakat. Mereka berat untuk menunaikan zakat dengan anggapan ternyata jumlahnya besar. 2,5% dari hartanya tersebut bisa nominalnya. Bersamaan dengan sisi lain, dia mungkin semangat di dalam sedekah yang sifatnya tatawu. Sedekah yang sifatnya tatawu, rajin sedekah, rajin barakallahu fikum membagi-bagi, rajin memberi. Dalam sisi ini dia dipuji, yakni dari sisi dia semangat untuk sedekah ini dipuji, tapi dicela apabila justru dalam hal-hal yang wajib dia tidak menunaikannya. Nah, atau kasus yang lain, ketika hartanya terbatas, hartanya terbatas, dalam keadaan harta ini digunakan untuk keluarganya, untuk nafkah keluarganya yang sifatnya wajib. Tapi ada juga dorongan untuk ta'awun misalnya. Tapi uangnya tidak cukup, hartanya masih digunakan untuk barakallahu fikum keluarganya. Maka dalam kondisi seperti ini ketika ada pertentangan, maka yang wajib adalah mengutamakan perkara yang wajib. Nafkah memberikan nafkah kepada keluarga hukumnya wajib. Memberikan nafkah kepada keluarga hukumnya wajib. Adapun sedekah yang sifatnya ta'awun, yakni dorongan untuk ta'awun membangun masjid atau ta'awun pendidikan dan sebagainya, atau membantu orang yang sudah membutuhkan, ini sifatnya tatawu, sifatnya sunnah. Maka ketika ada pertentangan, yang wajib adalah mengutamakan yang wajib. Apabila ada kelonggaran, ada sisa dari penunaian wajib tersebut, barulah digunakan untuk hal-hal yang sifatnya sunnah. Dan ini kaidah. Dan ini kaidah. Nah, contoh lagi masalah kasus. Ketika seorang bihamdillah subhanahu wa ta'ala mendapatkan keturunan baru, mendapatkan karunia anak, yang wajib ada qauli rajih untuk dia sekolah. Namun di sana kondisinya ada pertentangan. Ada pertentangan di mana harta tersebut hanya cukup untuk mengakikahi anaknya. Hanya cukup untuk mengakikahi anaknya. Padahal di waktu dia harus mengakikahi anak, ternyata bertabrakan dengan Idul Adha. Dia ingin berkorban. Lalu bagaimana solusinya? Ketika ada pertentangan seperti ini, maka kita bukan yang wajib. Akikah ala qawli rajih wajib. Adapun korban hukumnya ala qawli rajih, menurut pendapat yang kuat, ini sunnah. Hukumnya sunnah. Maka ketika ada pertentangan, akikahnya dulu, baru ketika ada kelonggaran harta, korban. Namun kalau tidak ada, fattakullah mastata'tu. Yakni ketika sudah diakikahi, ternyata tidak ada sisa harta untuk berkorban, maka fattakullah mastata'tu. Nah, bukan justru sebaliknya, pengen korban, korbannya dulu, namun akikah anaknya ditinggalkan. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat setelahnya, yakni sifat orang yang betul-betul dinamakan orang yang benar-benar memakmurkan masjid adalah kata Allah wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut menaikkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syahid min hadhihi al-ayah, dan syahid dari ayat ini adalah pada bagian akhirnya, yaitu wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut menaikkan hanya kepada Allah. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala puji, Allah sanjung orang-orang yang memiliki sifat ini. Di antaranya hanya takut kepada Allah. Dan apabila suatu perbuatan atau suatu amalan itu dicintai, dipuji, disanjung pelakunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menunjukkan perbuatan tersebut adalah ibadah. Dan ini juga kaidah di dalam penetapan kapan suatu perbuatan itu disebut ibadah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang tafsirul ibadah, definisi ibadah adalah ismun jamirun li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mengumpulkan segala macam bentuk perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridai. Baik itu perbuatan tersebut berupa ucapan ataupun perbuatan yang sifatnya zahir nampak ataupun yang batin, ataupun yang batin ikhlas misalnya, maka ikhlas itu ibadah yang agung, maka termasuk asasul ibadah, dan itu ibadah yang sifatnya batinah, ibadah dari batin. Al-hayya rasa malu, ini juga ibadah, ibadah yang sifatnya batinah dari dalam. Maka ketika sebuah perbuatan itu dicintai, dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa petik faedah, berarti itu adalah perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syahid di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah memuji orang-orang yang takutnya hanya kepada Allah. Menunjukkan al-khasyatu minallah adalah ibadah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk ibadah. Nah. Dari sana ada faedah, apa perbedaannya lafaz khasyah dengan al-khuf? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa lam yahsha min al-khasyah, dari al-khasyah. Dalam ayat sebelumnya itu dengan lafaz khuf, fala takhafuhu wa khafuni. Faman faq? Apa perbedaan antara al-khuf wal khasyah? Walaupun secara terjemahan harfiahnya, terjemahan secara letterlek itu sama-sama diterjemahkan secara bahasa Indonesia rasa takut. Namun di sana ada perbedaan. Al-khasyah itu adalah khaufun khas, rasa takut yang sifatnya khusus. Di mana al-khasyah adalah al-khauful mabni 'ala al-'ilm, rasa takut yang dasarnya di atas ilmu. Rasa takut yang dibangun di atas ilmu, yakni ilmu terhadap sesuatu yang dia takuti. Dia betul-betul memahami siapa yang sedang ditakuti. Sehingga ketika seorang itu betul-betul paham siapakah yang dia takuti ini tadi, bagaimana kebesarannya, keagungannya, kekuatannya, maka itu disebut sebagai khasyah. Disebut sebagai khasyah. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya al-khasyah itu dimiliki oleh ahlul ilm, orang yang berilmu. Bahkan hanya dimiliki oleh orang yang berilmu. Karena rasa takut yang dimiliki oleh orang yang berilmu itu rasa takut yang muncul karena ilmu mereka, pemahaman mereka kepada keagungan dan besarnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama." Dan yang takut, yang memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah para ulama, yakni orang-orang yang berilmu. Kenapa seperti itu? Karena ketika orang berilmu itu takut kepada Allah karena mereka paham besar dan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala asy-syar'iyyah wal kauniyah sehingga paham besar dan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ muncullah rasa takut mereka kepada Allah. Yang disebut dengan al-khasyah. Nah, sehingga al-khasyah itu adalah rasa takut yang tingkatannya lebih tinggi dibanding khauf atau rasa takut fear. Nah, kemudian kata al-musannif rahimahullah ta'ala wa qawluhu, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ عَذَابِ اللَّهِ. الآية Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di antara manusia ada mereka yang mengatakan kami beriman kepada Allah, namun apabila mereka diganggu, diuji di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menjadikan ujian dari manusia itu seakan-akan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan bersalah di antara orang-orang yang secara zahir mengaku beriman kepada Allah. Ala iman ala taqwa. Yaqulu amanna billah. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akan berpegang teguh dengan al-haq. Namun ketika ada fitnah, ketika ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang hikmahnya untuk membedakan mana orang yang jujur pengakuannya dengan orang yang sebatas manis di bibir, maka di antara mereka ada yang menjadikan ujian dari manusia tersebut, cobaan, gangguan dari manusia, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imtihan min Allah untuk membedakan antara orang yang jujur dengan orang yang dusta, yaitu ketika fitnah muncul. Maka mereka justru menjadikan gangguan dari manusia, cobaan dari manusia itu seakan-akan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni mereka melepas keimanan mereka dari insaisifom. Mereka tidak tahan dengan gangguan manusia, sehingga mau tidak mau, menurut mereka, mereka harus mengikuti apa yang dikatakan oleh manusia. Dan tidak dapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah orang-orang yang seperti ini lebih takut kepada manusia dibanding takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan ini diantara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan ujian, cobaan, musibah, gangguan sebagai mizan, sebagai pembeda antara orang yang jujur keimanannya, orang yang pengakuan dengan dalamnya hak, dengan orang yang secara luar manis namun dalamnya busuk. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alif lam mim, apakah manusia itu mengira, menyangka, menganggap bahwasanya mereka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mudah mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pasti Allah akan menguji mereka ketika mereka mengatakan kami adalah seorang muslim yang taat kepada Allah, pasti akan ada ujian dari pengakuan mereka. Yang hikmahnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tersebut, ujian tersebut, walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Jadi sebagaimana umat ini akan diuji oleh Allah, umat-umat yang dahulu juga seperti itu, ada ujiannya. Tidak semudah mengatakan di bibir kemudian dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya kata Allah, fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu, jadi nampak orang-orang yang jujur keimanannya, dan Allah tahu mana yang dusta. Sehingga dari sini yang namanya fitnah, yang namanya ujian itu membongkar hakikat seseorang, membongkar jati diri seseorang. Maka ketika seorang itu ingin dilihat seberapa kuat dia, bagaimana bentuk aslinya adalah aib dan fitnah ketika ada fitnah ujian. Nah, adapun ketika sama-sama damai, sama-sama tenang, sama-sama enak, sama-sama mendapatkan segala macam bentuk yang dia inginkan, ini semua mengaku amanah billah, kami bersama kaum mukminin, ini dan itu. Namun ketika ada ujian, baik itu berupa syubhat ataupun ujian syahwat dengan berbagai macam bentuknya, barulah dari sini mulai tersaring, mulai nampak orang yang memang pada dasarnya betul-betul gigih, betul-betul kuat keimanannya dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah namun setengah-setengah, atau memang pada hakikatnya munafik, memang pada hakikatnya dia di dalam kalbunya menyembunyikan kekufuran. Nah, maka asyahid dari ayat ini yang terkait dengan hamba, ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah mencela orang-orang yang takut mereka kepada manusia, kepada makhluk, itu lebih dibanding takut mereka kepada Allah. Menunjukkan perkara tersebut adalah perkara yang haram, tidak boleh untuk seorang itu lebih takut, lebih mengikuti ucapan manusia, tuntutan manusia dibanding perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balil wajib, bahkan yang wajib adalah taqdimu ma'amara Allah, yang wajib adalah mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kala Allah, apapun yang harus dia bayar. Bahkan orang-orang yang jujur keimanannya, dia rela untuk membayar dengan harta dan jiwanya. Dirinya dia bayarkan. Oleh karena itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad di sabilillah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka rela untuk berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, rela mengorbankan jiwa dirinya di sabilillah illallah ta'ala. Nah, walaupun harga yang harus dibayar adalah nyawa mereka. Nah, maka ini yang menjadi syahid dari ayat yang dibawakan oleh Al-Musannif rahimahullah ta'ala. Maksudnya tidak boleh, bahkan haram untuk lebih mengutamakan takutnya seseorang kepada manusia dibanding takutnya kepada Allah. Nah, dan telah kita jelaskan pada mukadimah bab ini, bahwasanya pada asalnya takut kepada sesuatu yang memudaratkan atau membahayakan secara zahir, memang secara zahir itu bisa membahayakan dirinya, itu merupakan perkara yang wajar, manusiawi, tabiat. Manusia takut kepada hal-hal yang bisa memudaratkan dirinya. Dan itu masuk di dalam qism khauf tabi'i. Rasa takut yang sifatnya tabiat, manusiawi. Dan ini asalnya tidak dicela. Asalnya manusia tidak dicela. Sebagaimana Musa ketika secara tidak sengaja memukul dan membunuh salah seorang pengikut Fir'aun dengan pukulannya, tidak sengaja, maka Musa ketika itu merasa takut, khawatir bahwasanya Fir'aun dan bala tentaranya akan balas dendam. فَخَرَجَ مِنْهَا خَوْفَ يَتَرَقَّبْ. Maka Musa atas saran dari salah seorang pengikutnya keluar dari kota dengan perasaan takut, khawatir bahwasanya Fir'aun akan mencarinya, Fir'aun akan menemukannya, Fir'aun akan balas dendam. Ya taraqab, berusaha mengawasi, jangan-jangan ada orang yang mengikutinya. Maka asalnya tidak dicela. Namun ketika hal tersebut lebih dia utamakan, yang dirasa takutnya kepada makhluk lebih dia dahulukan dibanding rasa takutnya kepada Allah, maka inilah yang dicela. Sebagaimana di dalam ayat ini, wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udiya billahi ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Di antara manusia ada yang sifat mereka ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mereka ngakunya berkata beriman, kami beriman kepada Allah, namun justru ketika diuji oleh Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala ada ujian ketika dia berusaha menjalankan perintah Allah, dapat ujian, maka mereka gugur, tersungkur. Ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah, mereka menjadikan ujian dari manusia, tekanan, cobaan dari manusia itu seperti azabnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengikuti, menuruti apa yang diinginkan oleh makhluk ketimbang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka asyahid min hadhihi ayat wadih. Baik. Kemudian kita lanjutkan setelahnya kita menggunakan hadis Abi Sa'id. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala an Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an. Inna min dha'fil iman. Wa dalam nuskhah yang lain, inna min dha'fil yaqin. An tuhdiya an-nasa bi sakhatillah wa an tahmadahum ala nisqillah wa an tadumahum ala ma lam yu'tikallah. Inna rizqallahi la yajurru hirsu haris wa la yarudduhu karahiyatu karih. Nah. Dan dari Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di antara tanda kelemahan iman, kelemahan keyakinan seseorang adalah engkau berusaha menjadikan manusia itu ridho, senang kepadamu, namun dengan cara menjadikan Allah murka. wa antahmaduhum ala rizqillah. Yang kedua, dan kau puji mereka, puji manusia atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Memuji-muji manusia padahal rezeki tersebut pada hakikatnya Allah yang beri. Lupa kepada Allah, lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antahmaduhum ala ma lam yu'tika Allah, dan mencela mereka atas apa yang Allah tidak beri kepadamu. Ketika mereka tidak beri sesuatu kepadamu, engkau mencela mereka. Padahal memang itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rizqallahi la yajurhu hirs haris." Sesungguhnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak diraih semata-mata karena semangatnya orang yang bersemangat. Wala yaruddu karahiyatu karih, dan tidak menolak rezeki tersebut kebencian orang yang tidak suka. Maka di dalam hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif disebutkan di dalam silsilah dhaifah. Namun secara makna hak. Dari sisi makna yang terkandung di dalam hadis ini terdapat dalil-dalil yang menguatkan hal tersebut. Nah, maka di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya di antara tanda lemahnya keimanan, tanda lemahnya keyakinan seseorang adalah ketika seorang itu berusaha mendidikkan manusia tentang manusia itu cinta, suka kepada dirinya, namun dengan cara menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka kepada dirinya, yaitu dengan cara terjatuh di dalam keharaman Allah Subhanahu wa taala. Keharaman Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, contoh. Ketika seorang wanita itu diwajibkan untuk berhijab dengan hijab yang syar'i, namun di suatu tempat tidak boleh. Ketika kamu ingin bekerja di sini, tidak boleh pakai hijab yang seperti itu, yang biasa saja, yang berwarna-warni, yang kelihatan, dan yang sebesar. Harus menyesuaikan dengan yang lain. Maka ketika dia menuruti hal tersebut, ingin kerja di tempat tersebut karena mungkin pendapatannya besar, namun mau tidak mau dia harus menanggalkan hijab syar'inya. Maka ini tanda lemahnya keimanan seseorang. Ketika antum biyanas bisahabillah, kau berusaha meribai orang, menjadikan orang itu ribo, senang kepadamu, cocok sama kamu, tapi dengan cara kamu terjatuh di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dilepas. Akhirnya katanya karena itu tuntutan kerja. Nah, mudah-mudahan harus ikuti apa permintaan atasan dan yang sebisa. Maka di dalam hadis ini disebutkan ini termasuk dhaiful yaqin, termasuk lemahnya keyakinan dan iman seseorang. Pada rezeki Allah Subhanahu wa taala itu luas. Menjadi rezeki bisa dengan metode atau cara-cara yang lainnya. Yang penting halal, yang penting berkah. Tidak semata-mata seorang itu mendapatkan pendapatan yang tinggi nilainya, tapi ketika itu dijalani dengan harus menerapkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukup barokahnya. Tidak ada kebaikan padanya, bukan justru harta atau rezeki yang nanti dihasilkan dari cara seperti ini akan menjadikan dia bahagia, justru sebaliknya akan dia menjadikan dia semakin susah, semakin pusing, semakin ribet hidupnya. Nah, namun berbeda halnya ketika seorang itu mencari rezeki atau memang itu tuntutan, namun dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. berusaha menghindari perkara-perkara yang haram, mencari perkara-perkara yang halal karena ingin dapat berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka walaupun mungkin dari sisi nominal sedikit, dari sisi pendapatan itu tidak seberapa, namun Allah Subhanahu wa taala jadikan yang sedikit tersebut berkah. Berkah dari sisi menjadikan dia itu bisa semangat di dalam ibadah. Satu sisi. Betapa banyak orang yang mungkin dari sisi pendapatan nominalnya besar, tapi dia dituntut harus dari pagi atau bahkan dari belum melihat matahari sampai dia pulang tidak melihat matahari lagi. Artinya selama hidupnya berangkat itu belum subuh, harus berangkat. Pulang itu sudah malam atau bahkan lembur. Pulang agak larut untuk menghindari macet dan yang semisalnya. Mau ibadah susah, mau taklim susah kalau sebetulnya seperti itu. Tapi mungkin seorang yang pekerjaannya dia berusaha melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan nafkah kepada keluarganya, berusaha memberikan yang memang menjadi kewajibannya sesuai kemampuan dirinya. Maka orang-orang yang berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, terutama di dalam mencari ma'isha, Allah jadikan barokah. Ketika dia taklim mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ibadah hutan ma'inya, barokah. Barokah. Nah, ini satu sisi. Begitu pula sisi yang lainnya, bisa jadi mungkin yang banyak itu tadi, ketika Allah Subhanahu Wa Taala cabut keberkahan dari dia, itu tidak menjadikan dia terkikir. Allah jadikan kalbunya itu selalu merasa haus dengan yang disebut oleh orang-orang zaman sekarang itu dengan gaya hidup. Ya. Tuntutan gaya hidup, mau nggak mau harus beli ini, beli itu untuk mengikuti tren, untuk mengikuti gaya hidup teman-temannya. Sehingga walaupun banyak, tapi yang dihabiskan juga banyak. Semata-mata hanya untuk menuruti gaya hidup. Tapi orang yang berusaha di dalam mencari ma'isyah itu dengan cara yang halal, karena atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala, dari sisi dengan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sedikit Allah jadikan cukup untuk keluarganya. Yang sedikit Allah akan jadikan qanaah pada dirinya. Yang sedikit Allah jadikan kebahagiaan padanya. Nah, maka ini contoh di antara lemahnya keimanan seorang adalah ketika dia berusaha mencari keridhaan manusia, namun dengan kemurkaan dari Allah. Yakni dia berusaha menyenangkan manusia, mengikuti apa yang dituntut manusia kepada dirinya, diinginkan oleh masyarakat kepada dirinya, namun dengan cara dia harus menerabas, harus dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan jangan dianggap rezeki di sini dibukakan pintu rezeki yang tidak disangka-sangka hanya terbatas rezeki yang bersifat maliyah. Tapi justru pintu rezeki yang tidak disangka-sangka ini sifatnya umum. Sifatnya mencakup rezeki yang sifatnya maliyah, rezeki yang mal dari sisi apa, atau yang lebih agung daripada itu, rezeki dari sisi agamanya. Karena agama adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berusaha mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kata Allah Subhanahu wa taala, "yaj'al lahu makhraja." Pasti Allah jadikan bukakan kepada dirinya solusi. Pasti ada solusi dari segala macam bentuk kesempitan ataupun kesusahan pada dirinya ketika dia mau bertakwa. Tambahkan janji yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan pasti Allah akan berikan padanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan jangan dianggap sebagaimana kita jelaskan tadi, dibukakannya pintu rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini semata-mata pintu rizki yang sifatnya mali, harta. Tapi lebih daripada itu, Allah bukakan pada dirinya ketika mau bertakwa pintu rizki agama. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini tidak bisa kita kaji, kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.